Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi ngendiko mengkene, sopo ngrekso salat limang wektune, Gusti Allah bakal mulyaake kanti limo perkarane, kanti limo perkarane. Nomor siji bakal jembar rizkine kanggo ibadah marang pangerane. Nomor loro ilang siksa kubure padang jembar kuburane. Nomor telu Gusti Allah mulia ake, nompo kitab kanti tangan tengene. Nomor papat podo ngowot umate, lirka dio kilat umpamane. Nomor limo Gusti Allah mulia ake, tanpo hisab mlebu ing suargane. Mungkin rekso sholat limang waktune, amrih kuat lan jejeg agamane. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.